lupa dirimu. Ku bagai perahu kayu yang terombang ambing di tengah laut. Laju ku hilang terhempas arus gelombang. Kau tak di sisiku Sampai jumpa di